Abu Turab Al-Maraghi rahimahullah yang wafat tahun 492. Beliau berkata, "Ta'limu mas'alatin li talib ahabbu ilayya mimma 'alal ardi min syai'. Wallahi la aflaha qalbun ta'allaqa bid-dunya wa ahliha." Mengajarkan sebuah masalah agama lebih aku cintai dibandingkan apapun yang ada di muka bumi. Demi Allah, tidak akan beruntung hati yang tergantung dengan dunia dan para pemburunya. Wa innamal ilmu dalil, faman lam yadullahu ilmuhu ala zuhdi fid dunya wa ahliha, lam yahsul ala ta'ilin minal ilm. Walau alima ma alima, fa innama dhalika zahirun minal ilm, wal ilmun nafi' wara'a dhalik. Sesungguhnya, tujuan dari ilmu hanyalah untuk dijadikan sebagai petunjuk. Maka siapa yang ilmunya tidak menuntun dia kepada sikap merendahkan dunia dan para pemburunya, berarti dia tidak mendapatkan hasil dari ilmu tersebut. Walaupun dia memiliki sekian banyak ilmu, karena sesungguhnya itu hanyalah lahiriah ilmu saja, sedangkan ilmu yang bermanfaat adalah tujuan di balik semua itu. Wallahi, lau quti'at yadayya wa rijlayya wa quli'at aini ahabbu ilayya min wilayatin fiha inqita'un 'anillah wad-daril akhirah. Wama huwa sababu fawzil muttaqin wa sa'adatil mu'minin. Demi Allah, seandainya tangan dan kakiku dipotong dan mataku dicungkil, hal itu lebih aku cintai dibandingkan kekuasaan yang mengandung hal-hal yang akan memutuskan hubungan dengan Allah dan negeri akhirat, serta hal-hal yang merupakan sebab keberuntungan bagi orang-orang yang bertakwa dan kebahagiaan orang-orang yang beriman.